simpang kalpanjay. Yang hemat pangkal kaya, yang rajin pangkal pandai, yang hemat pangkal kaya. Walau pepatah lama, tetapi baik ketelah jani. Yang rajin pangkal pandai, yang hemat pangkal kaya. Walau pepatah lama, tetapi baik ketelah jani. Pepatah lama, tetapi baik ketelah jani.